sebagainya. Dan beliau termasuk ulamanya para sahabat, ulamanya para sahabat, sehingga sering kita dapati dalam kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab hadis tentang ya ucapan-ucapan beliau. Beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad, ya, dengki yang diperbolehkan illa fisnatain, kecuali dalam dua hal. Jadi hukum asalnya hasad itu adalah haram, ya, tidak diperbolehkan. Ya, tidak ada yang diperbolehkan kecuali dua hal saja. Yang pertama, rajulun atahu wahu mala. Ya, seorang yang Allah Subhanahu wa taala memberinya harta. Jadi harta itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan seseorang, bukan karena kejeniusan seseorang, tetapi harta adalah anugerah Allah. Makanya kata Nabi, atahu seorang yang Allah memberinya. Jadi harta itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fasullita ala halakatihi fil haq. Lalu ya, dia dipaksa untuk menghabiskan harta tersebut fil haq, dalam kebenaran. Dipaksa maksudnya ya, dia memaksa dirinya melawan hawa nafsunya dalam menggunakan harta tersebut dalam kebaikan. Karena jiwa manusia pada dasarnya cinta sama harta itu. Ya. Ya kan? Al-mal wal banun zinatul hayati ad-dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Ya, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Ya, bahkan harta ini adalah fitnah terbesar yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah pada harta. Jadi pada dasarnya sifat manusia itu adalah tamak kepada harta, tapi dia melawan hawa nafsunya. Ya, dia melawan hawa nafsunya dengan menggunakan dan menghabiskan harta yang Allah berikan kepada dia fil haq, di dalam kebenaran, yakni di jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai untuk bantu ya dakwah, dia pakai bantu orang-orang miskin, para fakir, para santri, para penuntut ilmu. Dia gunakan hartanya dalam kebaikan, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok dan sebagainya. Yang penting hartanya tersebut bukan digunakan untuk hal-hal yang haram, atau dia mubadirkan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, tetapi dia gunakan, dia habiskan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa rajulan atahu wahul hikmah. Dan seorang yang Allah memberikan kepadanya al-hikmah. Al-hikmah artinya ya, kalau disebut kata al-hikmah itu, dan itu sering dalam Al-Qur'an, dalam hadis, wa laqad atayna Luqmanal hikmah wa yuallimuhul kitab wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Sering kata hikmah itu disebut dalam Quran dan di dalam hadis. Kata hikmah itu ya, kalau dia diiringkan setelah Al-Qur'an, seperti dalam ayat walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi ya wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Di situ ada al-kitab, yakni Al-Qur'an, wal hikmah, dan al-hikmah. Maka ketika disebut kata hikmah setelah Al-Quran, maksudnya adalah al-hadis atau as-sunnah. Ya, ini faedah penting sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Beliau mengatakan, saya mendengar para ulama ahlul ilm, mereka mengatakan jika disebut kata hikmah setelah Al-Quran, maka maksudnya adalah as-sunnah. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Taib. Adapun apabila disebut sendiri, tidak disebutkan Al-Quran setelahnya atau sebelumnya, maka ada perselisihan di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan al-hikmah? Ya, seperti dalam firman Allah, walaqad ataina luqmanal hikmata. Di situ tidak disebutkan Al-Quran sebelumnya. Atau seperti dalam hadis ini juga, warajulun atahu wahul hikmata. Apa ini maksud dengan hikmah di sini? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan as-sunnah, ada yang mengatakan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ada yang mengatakan ya al-fahm, pemahaman. Ada yang mengatakan wad'u syai'i fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Ada yang mengatakan apa namanya? An-nubuwah, kenabian. Ya, kenabian dan sebagainya. Walhasil bahwa kalau disebut kata al-hikmah ya sendirian, maka ya ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang kuat insyaallah taala yaitu wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan ini mencakup semuanya, mencakup Quran, mencakup hadis, mencakup al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan penafsiran-penafsiran yang lainnya. Jadi penafsiran-penafsiran perselisihan para ulama tersebut ya tercakup di dalam kalimat ini. Ya, dan ini kaidah yang perlu diketahui oleh para penuntut ilmu. Kebanyakan perselisihan-perselisihan ulama tentang masalah tafsir ayat atau tafsir hadis itu hanya perselisihan redaksi, perselisihan lafadznya saja. Ya, perselisihan secara apa? Lafadznya saja. Sebagai contoh, bukan sebagai pembatasan. Makanya kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan aksaru tafasiris salafi bil misal. Kebanyakan penafsiran para ulama ussalaf itu adalah menafsirkan dengan contoh. Jadi misalkan tadi al-hikmah itu kalimat sebenarnya tercakup dalam kata tadi wad'u syai' fi mawdhi'i. Contohnya apa? Contohnya Al-Qur'an. Al-Qur'an meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena tidak mungkin ada kecurangan di dalam Al-Qur'an, kedzaliman di dalam Al-Qur'an. Demikian juga as-sunnah. Itu contoh juga. Ya, karena as-sunnah tidak mungkin ada kedzaliman, kecurangan. Ya. Yang ketiga juga al-ilmu nafi', misalkan. Itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi itu penafsiran-penafsiran yang sekilas kayaknya redaksinya berbeda-beda. Kayaknya bertentangan, padahal sebenarnya apa? Tidak. Ya, makanya kalau antum belajar ilmu tafsir, usul tafsir, para ulama menyebutkan bahwa perselisihan para ulama itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang saling kontradiksi. Yang saling apa? Yang saling kontra, yang saling berbenturan antara satu dengan yang lain. Perselisihan yang kedua adalah ikhtilaf tanawwu, ikhtilaf redaksi saja, ikhtilaf lafaz saja. Yang sebenarnya itu kalau dicermati secara lebih mendalam tidak ada benturan antara satu dengan yang lain. Misalkan antum baca penafsiran ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim kalau antum lihat kitab-kitab tafsir itu banyak perselisihannya, lafadznya. Ada yang mengatakan as-siratul mustaqim al-Islam, ada yang mengatakan as-siratul mustaqim an-Nabi, ada yang mengatakan as-siratul mustaqim al-Haq, ada yang menafsirkan la ilaha illallah, ada yang menafsirkan Abu Bakrin wa Umar. Yani penafsiran-penafsiran yang sejatinya, ya, kalau kita cermati itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Itu hanya penafsiran contoh saja. Penafsiran contoh saja. Dan ini kaidah penting yang perlu dipahami oleh para penuntut ilmu sehingga dia nanti enggak bingung ketika baca kitab-kitab tafsir atau baca kitab-kitab syarah hadis, kok ulama berbeda-beda penafsirannya. Sebenarnya redaksinya saja, lafadznya saja yang berbeda-beda, ya. Padahal sebenarnya tidak berbenturan antara satu dengan yang lain. Taib. Fahuwa yakdhi biha. Dia memutuskan dengannya, yakni dia mengamalkan ilmunya tersebut. Dia menggunakan ilmunya tersebut di dalam kebaikan. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut, dengan hikmah tersebut. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan kepada yang lainnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat juga untuk yang lainnya. Ya. Baik. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Faedah yang pertama adalah larangan atau ya haramnya hasad. Jadi hukum asal hasad adalah haram karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan la hasada, tidak ada hasad. Dan yang dimaksud dengan hasad, definisi yang paling bagus adalah karahatu ma'an amallahu alal ghair, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Amradul Qulub. Ya, penyakit-penyakit hati diantaranya adalah penyakit apa? Hasad. Ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan hasad adalah membenci apa yang Allah nikmatkan, Allah anugerahkan kepada orang lain. Jadi kita gak senang kalau ada orang lain mendapatkan apa? Nikmat. Teman antum misalkan dia mendapatkan nikmat, ya, harta, antum gak senang sama dia, benci sama dia. Dia diberi kecerdasan, antum gak senang sama dia, itu hasad. Ya, karena kita membenci apa yang Allah berikan nikmat kepada orang lain. Ya, seorang tetangga, tetangganya misalkan punya rumah baru, ya, dia dongkol. Itu namanya apa? Hasad. Ya, tetangganya punya istri baru, dongkol dia. Nah. Ya. Ya, tetangganya punya HP baru, enggak seneng dia. Ngamuk-ngamuk sendiri. Tetangganya pasang AC, dia yang kepanasan. Ya. Nah, ini namanya orang yang hasad. Dia membenci apa yang Allah nikmatkan kepada orang lain. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Perhatikan ya, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan di antara para penuntut ilmu. Jadi penyakit hasad ini bukan hanya orang umum saja, banyak menjangkiti juga orang-orang yang ya menuntut ilmu, bahkan ustadz, para dai, kadang-kadang juga terjangkiti penyakit apa? Hasad. Berbahaya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama namanya Tahasudul Ulama. Ya, saling dengki di antara para ulama. Jadi para ulama pun ada, kadang mereka saling dengki antara satu dengan yang lain. Ya, apalagi para penuntut ilmu. Ya, ini sangat berbahaya karena kalau jika ini sudah hinggap di hati seseorang, efeknya, dampaknya banyak. Ya, di antara dampak buruk hasad, pertama dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad. Dia hasad kepada Adam alaihi salam. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Hasad. Hasada min indi anfusihim. Mereka hasad kenapa nabi yang diutus ya adalah Muhammad dari Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Ya, mereka hasad kepada Nabi Muhammad, hasad kepada orang-orang Arab. Ya. Yang ketiga juga, hasad ini berbahaya bagi diri seseorang. Bahaya bagi diri seseorang. Kenapa? Karena dia berarti tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah kan sudah mentakdirkan, sudah membagi. Ini yang dapat nikmat, ini yang belum dikasih nikmat, itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membenci ya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara kita, itu artinya kita enggak terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kulli man dhalla li hasida atadri ala man asatal adaba asatal adaba ala Allahi fi haqqihi li'annaka lam tardali bima wahaba. Ya, kata seorang penyair, katakan kepada orang yang hasad padaku, tahukah kamu kepada siapa kamu kurang ajar? Sesungguhnya kamu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu tidak ridha dengan pemberiannya. Ini. Berarti sama saja kita jengkel, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya bahaya dari hasad ini juga ayyul ihwah menjadikan hidup kita enggak bahagia. Orang yang hasad itu orang yang paling sempit hatinya. Setiap kali melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, bukannya tambah senang, dia tambah sedih. Dunia yang begitu luas seakan-akan sempit bagi dia. Setiap kali melihat saudaranya mendapatkan nikmat, hatinya apa? Sesek. Kayak kena ya, kabut asap ya, Sumatera dan Kalimantan. Kayak kena kabut asap aja. Sesek dia. Lihat temannya ya mendapatkan nikmat, bukannya malah apa? Bersyukur, bukannya ikut gembira, tetapi dia malah sesek dadanya. Orang seperti ini orang seperti ini, nah ini hidupnya gak bahagia. Kalau antum pengen bahagia, hilangkan sifat hasad dari diri kita. Ya, salah satu kunci agar kita bahagia itu adalah dengan meninggalkan penyakit hasad. Selagi ada penyakit hasad bercokol di dalam hati kita, hidup kita gak akan bahagia. Ya, nah ini. Ini perlu diperhatikan. Kapan saja masih bercokol penyakit hasad di dalam hati kita, hidup kita ini enggak bahagia, sumpek. Ya, apalagi ketemu sama orangnya. Mas. Ya. Enggak senang banget. Nah, ini. Dan di antara bahaya hasad juga ayyul ihwa adalah akhirnya menjadikan kita bermusuhan. Orang kalau sudah hasad, akhirnya cari-cari kesalahan. Akhirnya menyebarkan gosip, menyebarkan isu, akhirnya berantem. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita ini hidup bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Mestinya kita itu senang kalau sahabat kita gembira mendapatkan nikmat, kita mestinya senang. Ya, mestinya kita ikut senang. Min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahli. Termasuk amalan yang paling baik kata Nabi, kamu menyenangkan saudaramu, membuat bahagia saudaramu. Ketika dia kalau kita enggak bisa membuat dia bahagia, minimal ya, kita ikut bahagia ketika dia bahagia. Ya, dia sedih kita ikut sedih, dia sakit kita ikut sedih, itu seorang mukmin. Makanya digambarkan oleh Nabi, al-muslimu ya, al-mu'minu kal-mu'min kal-bunyan. Dalam riwayat yang lain, kal-jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Dalam riwayat yang lain digambarkan dengan Nabi seperti satu jasad. Kalau salah satu anggota tubuhnya sakit, kepanasan, ya, yang lainnya juga merasakan sakit. Kalau antum misalkan kena paku kakinya, yang merasakan sakit bukan cuman kaki, tapi sekujur tubuh merasakan panas. Begitulah seorang mukmin. Nah, ini penting, ikhwan, terutama kita para penuntut ilmu. Ya, banyaknya perpecahan dan permusuhan di kalangan para penuntut ilmu, bahkan para dai, ya, pada zaman kita sekarang, sumber utamanya adalah hasad. Sumber utamanya adalah hasad. Ya, maka seorang penuntut ilmu harus membersihkan, mensucikan, membeningkan hatinya dari segala noda. Termasuk yang paling utama, yaitu bagaimana dia membersihkan, ya, penyakit apa? Hasad ini. Dia menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang jernih, ya, hati yang ikhlas, ya. Dan ini, ikhwan, kunci kita mendapatkan ilmu, kunci kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya, benahi hati kita. Ya, benahi hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu setelah berapa sumpah? Setelah Allah bersumpah dengan begitu banyak makhluknya, kalau enggak salah 11 makhluknya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya, man zakkaha, orang yang membersihkan hatinya. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Dari syirik, dari bid'ah, dari hasad, dari sombong, dari penyakit-penyakit hati. Ya, ini penting terutama bagi kita para penuntut ilmu. Ya, termasuk kita sama teman. Sama teman. Mungkin ada salah satu teman antum, ya, dia diberi kelebihan dalam memahami pelajaran, dia lebih unggul dari kita. Misalkan kadang-kadang kita ini, ya, dijadikan, digoda oleh setan untuk membencinya. Ini enggak boleh. Tapi kalau berlomba-lomba, bersaing, wah, dia bisa, kenapa saya enggak bisa? Enggak ada masalah. Tapi kalau sampai antum membenci nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, antum mengatakan, kenapa dia? Kenapa bukan saya? Ya, maka ini enggak boleh. Walaupun itu adalah nikmat apa? Ilmu. Walaupun nikmat ilmu, nikmat harta, yang boleh itu adalah ghibtah, yaitu antum berandai, andaikan saya bisa seperti dia. Itu ghibtah. Ya, itu ghibtah. Tapi kalau membenci enggak boleh, walaupun itu untuk ilmu. Walaupun untuk ilmu, walaupun untuk harta. Yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, pengecualian ini dalam ghibtah. Ghibtah itu artinya kita pengin seperti orang tersebut. Ya, ada teman antum, masya Allah, dia diberi ilmu, ya, beri kecerdasan, dia juga akhlaknya baik, ibadahnya juga baik. Akhirnya antum pengen seperti dia. Antum berandai, ya Allah, andaikan saya diberi ilmu kayak dia, saya pun akan mengamalkan, saya akan mendakwahkan, saya akan mempraktekkan seperti yang dia praktekkan. Nah, itu yang diperbolehkan. Ya, antum lihat ada orang kaya, dia masya Allah, ya, dermawan, dia gunakan hartanya untuk banyak membantu orang, ya, proyek-proyek yang bermanfaat, bangun masjid, panti asuhan, pesantren, ya, dakwah, dia gunakan hartanya tersebut berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antum mengatakan, andai saya nanti kaya, saya akan seperti dia. Masya Allah. Ini ghibtah yang diperbolehkan. Ini ghibtah yang diperbolehkan. Adapun kita membenci apa yang telah Allah nikmatkan kepada orang lain, maka ini tidak diperkenankan. Ya. Taip, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwasanya harta itu adalah pemberian Allah. Rajulun atahu wahu mala. Ya, harta itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita. Banyak orang kaya, mereka beranggapan bahwa hartanya itu adalah karena kehebatan dia, karena kejeniusan dia, karena keuletan dia. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ini adalah madhabnya Qarun. Ya, Qarun dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi harta ini karena kehebatan saya, ilmu saya. Ini banyak orang kalau mendapatkan harta, dia sombong. Dia menganggap itu adalah karena kehebatannya, ini karena keuletan dia, kesabaran dia, kerja keras dia. Keliru. Ya. Harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya, enggak akan dia mendapatkan secuil pun. Ya, secuil pun. Dan harta itu ayol ehwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya berat. Ya, ditanya tentang dua hal tentang masalah harta itu. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak bergeser kedua kaki hamba besok pada hari kiamat kecuali nanti ditanya tentang empat hal. Enggak akan bergeser. Artinya apa? Macet, cet, cet. Macet. Sampai kakinya itu enggak bisa gerak. Itu maksudnya. Semacet-macetnya kita di dunia, kaki masih bisa gerak. Tapi kemacetan besok pada hari kiamat, kaki aja enggak bisa gerak. Ya, enggak akan bisa bergerak. Kedua kaki hamba besok pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal. Salah satunya, wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa min ainak wa fima anfaqah, untuk apa dia membelanjakannya, apakah dia belanjakan untuk kebaikan atau justru malah untuk kejelekan. Ya, ya, jadi harta itu adalah pemberian dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah, ya, hendaknya seorang berjuang, ya, berjuang membelanjakan hartanya dalam kebaikan. Perlu perjuangan. Kenapa perlu perjuangan? Karena sifat manusia itu cinta kepada dunia, cinta kepada harta. Makanya pelit orang kalau untuk melakukan kebaikan itu. Ya, mau nyumbang misalkan nih untuk Masjid Al-Furqan misalkan. Mau nyumbang, dia orang kaya, mau nyumbang 100 juta. Mikir-mikir. Kadang-kadang setan membisikkan, "Eman-eman, kebanyakan, kurangi deh." Ya. Kalau untuk kebaikan itu setan apa? Gembosi. Tapi kalau untuk maksiat, ya, misalkan untuk tur, ya, liburan, itu berapa ratusan juta banyak orang habiskan dan enggak merasa mubadir. Ya, tapi untuk kebaikan seringkali apa? Orang merasa apa? Pelit. Ya. Itu kalau mau infak misalkan, mau infak, mau naruh 100 ribu aja kayaknya, wah, udah gede banget. Ya, 2 ribuan aja lah. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk misalkan, ya, beli mobil, beli laptop, beli HP, ya, bahkan pulsa, orang enggak pakai mikir berapa ratus ribu yang dia habiskan. berapa juta yang dihabiskan, nggak pakai mikir, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan dunia, betul. Tapi untuk akhirat seringkali kita banyak mikir, ya, harusnya kalau untuk akhirat nggak usah lah banyak mikir-mikir, ya, ini untuk nabung untuk akhirat kita. Nah, dan di antara faedah juga ayol ehwa dari hadis yang mulia ini adalah bahwa ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun atahu wahul hikmah. Di antara makna al-hikmah adalah apa? Ilmu. Nah, ini perlu kita pahami bahwa ketika kita diberi ilmu itu anugerah dari Allah. Jangan sampai kita sombong. Ya. Jangan sampai ilmu membuat kita sombong, GR, PD, ya, congkak, ujub. Karena ilmu sama seperti harta. Kalau ada orang kaya sombong dengan hartanya, begitu juga ilmu. Dia kadang membuat orang yang memiliki ilmu sombong. Kata sebagian ulama ussalaf, innalil ilmi tughyanan katuhyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu membuat congkak sebagaimana harta membuat congkak, membuat sombong. Maka hati-hati, ya. Kita menuntut ilmu bukan untuk semakin sombong. Kita menuntut ilmu agar kita semakin merendah, semakin tawadhu, ya, semakin berakhlak mulia, semakin lembut hatinya, bukan malah semakin sombong. Kalau ilmu membuat kita semakin sombong, berarti ilmu kita enggak bermanfaat. Ya. Kalau ilmu semakin membuat hati kita keras, membuat kita sombong, membuat kita semakin congkak, akhlaknya buruk, maka ilmunya ilmu palsu. Ilmunya ilmu yang ternoda. Hati-hati. Ya, hati-hati dari seperti itu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kullu ilmin la yazidu al-imana quwwatan wa thabatan fa huwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah amal saleh, yang tidak menambah iman, maka itu adalah ilmu yang ternodai. Nah, ini maka kita belajar ini, menuntut ilmu di ma'had ini, introspeksi, muhasabah. Antum semakin belajar ini, ibadahnya semakin bertambah apa tidak? Ketakwaannya semakin meningkat apa tidak? Akhlaknya semakin baik apa enggak? Hatinya semakin lembut atau semakin keras? Kalau kita semakin lembut, berarti mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita hatinya semakin keras, akhlak semakin buruk, kita semakin sombong, berarti ada yang perlu dievaluasi, ada yang perlu diintrospeksi. Ya, karena orang semakin menuntut ilmu itu harusnya semakin tawadhu. Kita semakin merasa bahwa ilmu kita masih sedikit. Ya, sering saya sampaikan ucapan sebagian ulama yang mengatakan al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada tiga tingkatan. Man dahala shibral awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, sombong dia. Ini kalau yang baru-baru belajar, dapat satu, dua ilmu, udah merasa apa? Sombong, petentang-petenteng. Ya, baru hafal juz 30, wah ini. Nah ini kalau pulang udah cocok jadi imam kabir. Fi masjidin sohir. Kayaknya udah paling banyak apalannya ini, di kampung. Ya, ya. Ya, ketika kita misalkan menguasai nahwu sedikit aja, wah ini, ya, si bawai, ya, si bawai. Ketika menguasai ilmu sedikit aja, udah merasa apa? Wah ini, ya, Imam Syafi'i wa Syekhul Islam. Masya Allah, hati-hati, hati-hati, ya. Wa man dakhala sibrasani tawadhu. Kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, tawadhu. Dia semakin tawadhu, semakin merendah. semakin banyak yang, oh ternyata banyak ya ilmu yang belum kita ketahui. Semakin dalam lagi, wa man dakhala sibra salis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, dia akan merasa bahwa dia adalah orang yang bodoh, enggak tahu apa-apa. Artinya ilmu ini ikhwan, semakin kita dalami, kita akan semakin merasa bahwa kita ini masih bodoh, masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Kalau antum pengin buktinya, pergi ke maktabah. Paling gampang. Paling gampang. Pergi ke maktabah. Tengok ke kanan ke kiri. Sudah berapa kitab yang sudah antum khatamkan? Wah, ternyata satu aja belum. Berarti itu baru maktabah kita loh. Belum antum kalau misalkan ke Madinah atau ke Mekah di sana, ya, ada yang 10 kali lipat maktabah seperti itu. Ya, ada yang satu ruangan di perpustakaan Madinah itu, satu ruangan isinya cuma syarah Sahih Bukhari. Jadi syarah Sahih Bukhari-nya karya Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, Ibnu Battal. Satu ruangan toh, syarah Sahih Bukhari. Satu ruangan. Ya, belum yang lain-lain. Itu bertingkat-tingkat, isinya kitab semuanya. Ya. Jadi banyak ilmu kita ini yang belum kita pelajari. Ya. Makanya ilmu ini sangat luas, hendaknya bagi kita untuk apa? Untuk terus bersemangat dan tawadhu. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat ilmu, kita tahu fa'il rafa, maf'ul bih, nasab, alhamdulillah disyukuri, nanti ditambahi sama Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum lazidan. Sebagian santri enggak kurang bersyukur. Saya udah bertahun-tahun kayaknya kok enggak dapat apa-apa. Gimana antum enggak dapat apa-apa? Ya. Itu tandanya kurang apa? Kurang bersyukur. Syukuri yang sudah kita dapatkan, alhamdulillah kita syukur, udah ada kemajuan, tinggal ditingkatkan lagi. Ya, begitu. Jangan sampai kemudian menafikan seakan-akan enggak dapat apa-apa. Itu namanya kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Nah, wallahu a'lam. Baik. Saya sekarang puasa Dawud, besok Kamis mau puasa Kamis, dan hari Jumat mau puasa Dawud lagi. Bagaimana hukumnya? Kalau seorang sudah puasa Dawud, ya, itu sudah puasa yang paling bagus. Ya, sudah puasa yang paling bagus. Hendaknya dia memilih puasa Dawud aja, itu sudah cukup. Khawatirnya nanti kalau dia tambah-tambahi dengan yang lain akan memberatkan dirinya. Ya, dulu sahabat Amr ibn al-As atau Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya, disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencukupkan dengan puasa Dawud saja. Tetapi dia pengin nambah. Akhirnya nambah. Ternyata setelah tua dia enggak bisa istiqomah. Lalu dia menyesal. Andaikan saya mengambil nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah berpuasa Dawud, itu sudah puasa paling hebat, puasa sunnah paling hebat. Ya. Supaya ada juga waktu untuk istirahat. Inna li nafsika lahaqqa. Ya, jiwamu, dirimu, badanmu juga punya hak. Ya, wali ahlika haqqa, keluargamu juga punya hak. Ya, wali dhaifika haqqa, ya, tamumu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa, berikan masing-masing apa? Haknya. Jadi kalau kita puasa terus nanti khawatirnya membuat kita lemah. Ya. Puasa itu kadang membuat seorang lemah dalam menuntut ilmu yang mestinya dia semangat, akhirnya karena dia puasa ngantukan, lemes, ya begitu. Jadi kalau dia sudah puasa Dawud itu sudah paling bagus. Ya. Ana tidak menyarankan untuk nambah-nambah lagi. Kalau sudah apa? Puasa Dawud, nambah lagi dengan Ayyamul Bid, nambah lagi dengan Senin Kemis. Ya. Kalau mau nambah sih sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi ya, itu khawatirnya nanti akan apa? Memberatkan. Seperti tadi Abdullah ibn Amr ibn al-As yang menyesal, ya, karena tidak mengambil wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyarankan agar mencukupkan dengan puasa Daud. Ana ingin memulai puasa Senin Kemis, akan tetapi ana memulainya dari hari Kemis, akan tetapi ana pernah mendengar sebuah kajian bahwa puasa Senin Kemis dimulai dari Senin. Enggak benar. Ya, mau mulai dari Kemis, mau dari Senin, ya, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Enggak harus dari Senin dulu, baru kemudian Kemis. Ya, memang orang biasanya namanya Senin Kemis, tapi enggak harus. Kalau dia mau mulai Kemis juga enggak ada masalah. Ya. Jadi puasa sunnah itu luas, ikhwan. Antum puasa Senin saja juga boleh. Ya, mau puasa Kemis saja juga boleh. Misalkan nih, ya, Senin puasa, kemudian Kemisnya antum ada udzur, enggak ada masalah. Atau Kemis saja, Senin kemudian ada udzur, enggak ada masalah. Ya, yang paling penting hendaknya kita berusaha untuk ya beramal soleh semaksimal mungkin, dan satu poin penting, antum harus menyesuaikan diri antum dengan menuntut ilmu. Artinya, jangan sampai puasa atau ibadah-ibadah sunnah ini membuat kita malah lemah dari menuntut ilmu. Jadi orang itu kan beda-beda. Orang itu beda-beda. Ada sebagian orang, Ustaz saya kuat untuk puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan tetap apa namanya masuk kelas, belajar, saya tetap semangat. Khair. Ini bisa menggabung antara ibadah dengan menuntut ilmu. Ada sebagian yang enggak. Kalau saya puasa Ustaz, waduh, lemas. Belajarnya malah di kelas, malah ngantuan, tidur terus, lemas. Malah keterangan Ustaz itu gimana ya, enggak nyantol gitu. Karena lapar dia. Ya. Maka di sini dahulukan menuntut ilmu. Karena manfaat menuntut ilmu lebih besar daripada antum berpuasa sunnah. Kenapa demikian? Karena antum menuntut ilmu manfaatnya untuk antum dan untuk umat. Ingat, umat membutuhkan ilmu, membutuhkan dakwah. Tapi kalau antum puasa sunnah, Senin Kemis misalkan, itu manfaatnya untuk antum saja. Ya, dan kaidah para ulama, an-naf'ul muta'addi afdal minan naf'i al-qasir. Suatu amal ibadah yang manfaatnya lebih luas ya untuk orang lain juga, muta'addi ya, itu untuk orang lain, manfaatnya untuk orang lain juga, itu lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Untuk Senin Kemis, puasa Daud, itu manfaatnya untuk diri sendiri. Salat sunnah, bagus itu. Tapi kalau berbenturan, ini pembicaraan kita kalau berbenturan ya, tapi kalau bisa menggabung antara ibadah dan menuntut ilmu, tentu itu lebih utama. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi kalau harus memilih antara salah satu di antara keduanya, karena sebagian orang itu kalau dia puasa misalkan, mana belajarnya apa? Lemes, ya, malah tidur di kelas, ya, karena lemes tadi, kelaparan, ya, hidupnya kayak, ya, kalau udah puasa itu kayak, ya, visa karotil maut, ya, kadang ada sebagian begitu, kunang-kunang dia udah, ya, maka seperti ini, dahulukan yang mana? Dahulukan menuntut ilmu, ya. Baik. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, banyak kali ini.